malaka untukmu. Fala tab'ab malaka, janganlah engkau membuat capek. Fi walabi, dalam mencari hikmah. Wa kulluma, ada pun sesuatu kasanta yang telah membagikan aku kepada kulluma laka untukmu. Fahwa maka ada pun itu kulluma yadulubu ila mencari maka kepadamu. Hatta tastawfiah, hingga menyempurnakan kau kepada ma. Ini tentang rezeki. Rezeki itu sangat mengagumkan. Karena sebelum kita lahir, manusia lahir itu sudah ada ketentuan rezeki. Kalau kita hidup ini berpikir bahwa sebelum kita lahir sudah ada ketentuan rezekinya, tentu saja hidup ini kita santai, rileks. Enggak usah terlalu cakap, tidak usah terlalu nguyo, tidak usah terlalu bikin capek diri. Kenapa? Toh sudah ada ketentuannya. Kalau ketentuannya di dalam alam azali sana sebelum dilahirkan, ketentuannya kita satu hari dapat beras 5 kilo, ya udah enggak akan mungkin mundak sampai 5,5 kilo. Tetap 5 kilo. Sebab enggak mungkin yang ditentukan Gusti Allah kok enggak sama dengan kenyataan. Enggak mungkin. Allah itu Maha Kuasa. Yang ditentukan Gusti Allah 5 kilo per hari, ya 5 kilo. Enggak mungkin kurang. Enggak mungkin lebih. Jadi karena itu firman Allah, wahai manusia, apa yang sudah kutetapkan untukmu, kau itu tidak usah capek-capek untuk mendapatkannya. Kasihan, kasihanilah dirimu dengan terlalu nguyo, dengan capek-capek, toh itu sudah menjadi jatahmu. Gitu ya. Jadi kau selalu bikin kepala ruwet, hati ruwet, hidup menjadi pusing, hidup menjadi stres, tidak usah. Adapun kalau kita bekerja, ya itu sekedarnya saja, sepantasnya orang bekerja. Sepantasnya orang bekerja. Tidak usah memforsir seluruh pikiran dan tenaga, emang-emang. Biar ya tidak cepat keluar. Dibikin relax, hidup dibikin nyantai. Yang penting kita percaya kepada Gusti Allah dan kita berusaha sekedarnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Apa ada usaha yang tidak sekedar? Ya ada. Usaha yang terlalu moyo ada. Siang hari kerja terus sampai malam hari, tidak ada jatah yang nikmat untuk ibadah. Sudah capek, ya mau isak tapi sudah capek. Tidur belum. Bangunnya kapan? Besok jam 8. Ya udah capek kok. Jadi kira terlalu moyo, biasa aja. Siang ada nyantainya, ada istirahatnya. Nanti di malam hari tetap segar bugar mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak. Kalau hidup yang enak kok yang kita cari itu. Kita cari hidup yang tidak enak. Setiap orang sudah pasti paham itu bahwa mau cari yang enak. Cuma persepsi enak atau anggapan enak itu orang-orang tidak sama. Nah tentu saja yang paling benar itu adalah pandangan enak oleh Gusti Allah. Gusti Allah bilang itu enak, ya enak. Segala rezeki yang sudah kutentukan untukmu, rezeki itu pasti mencari, firman Allah. Jadi Allah misalnya sudah tentukan besok hari Rabu, sudah ada ketentuannya, saya dapat rezeki 100 ribu. Biar saya tidur di kamar, di tempat orang mengatakan 100 ribu. Kenapa? Enggak mungkin. Tulisnya itu, takdirnya itu jatuh untuk saya, kok enggak nyampe? Enggak mungkin. Allah Ta'ala itu Maha Amanah untuk menyampaikan sesuatu yang memang sudah ditentukan. Enggak mungkin enggak nyampe. Buat saya tidurnya di tengah pulau terpencil, yang tidak ada tetangga siapapun di situ, tetap nyampe di Allah Ta'ala tersebut. Jadi kita harus yakin begitu. Karena dia ada seorang wali Allah ya, seorang kekasih Allah Ta'ala. Ini rezekinya sudah ngeber, rezekinya sudah ngeber. Misalnya sekarang sudah tinggal 5 ribu ya. dalam pikirannya muncul, saya bekerja apalah seenaknya biar saya nanti ada rezeki setelah yang 5.000 ini habis. Setelah berpikir seperti itu, ada orang melemparkan uang masuk ke embernya. Dikejar langsung, enggak ada orang itu. Enggak ada. Dicari jejak-jejaknya juga enggak ada. Si wali ini berpikir kemudian, ini artinya saya dilarang untuk bekerja. Ini artinya bahwa Allah akan mencukupi saya. Maka kata si wali tadi, sejak saat itu aku tidak pernah punya rencana lagi untuk bekerja. Kalau dicari orang yang melempar bidang, akan berhenti berjalan. Enggak ada. Dicari kemana-mana enggak ada. Jejak-jejaknya enggak ada. Ditanyakan kepada siapa-siapa enggak ada. Jadi caranya Allah itu canggih. Ada kalanya Allah telah memberikan rezeki lewat relasi hubungan kerja dengan orang lain. Ada kalanya Allah memberikan rezeki yang betul-betul tidak disangka-sangka. Dan seterusnya. Jadi perkara rezeki itu pikiran kita, hati kita itu harus rileks, nyantai. Enggak mungkin kalau ketentuannya itu kita tidak mati kelaparan, kok kenyataannya jadi mati kelaparan? Enggak mungkin. Rezeki itu akan senantiasa mencari kita, bahkan rezeki mencari kita lebih hebat dibandingkan kita mencari rezeki. Itu hebat. Kita cari rezeki kemana-mana sekali enggak dapat dan kecewa. Tak kira beruntung ternyata beruntung. Kecewa. Tapi kalau rezeki yang mencari kita pasti kena. Kita tidak bisa mengelak. Ditembak sama Gusti Allah dengan rezeki, tidak bisa mengelak. Terkena. Ya benar Adam, wahai manusia, la tahlif bi kadhiban, janganlah bersumpah kau bi karena aku kadhiban, seraya bohong. Jadi jangan sampai kita itu bersumpah dengan bohong. Biasanya itu pedagang-pedagang yang bohong. Demi Allah sudah ditawar 100.000. Ya padahal kita itu orang awal juga. Jangan sampai bersumpah bohong hanya mengharapkan harta benda dunia. Ini cincin ini kita harus 10 juta. Oh, mana orang gimu aja enggak ada. Kalau jadi itu pun juga cara-cara seperti itu tidak akan pernah mendatangkan rezeki kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ya, kalau percaya diskusi ini, mestinya kita itu hidup paling nyaman, paling nyantai, mudah, tenang aja. Kita berikhtiar sebagaimana semestinya, tapi tidak melampaui batas. Jangan terlalu dibikin capek tubuh ini, kasihan. Kalau semakin lama, makin lama, bukan makin muda, tambah tua. Anda yang berat. Sebiasa-biasanya, serilek-rileknya, nanti capek ya sudah. Jadi kalau sudah ingin kerja-kerja kerja, jadi sudah capek istirahat. Tidak usah seperti diburu-buru oleh hantu. Jadi harus memenuhi target. Manusia menentukan target berapa penghasilanmu, minimal 6 juta harus memenuhi target. Nah, kalau ketentuannya Gusti Allah yang sampai segitu, mau sampai kiamat tidak akan pernah memenuhi target. Tercuma. Di Semarang dulu ada tukang jahit ya, tukang jahit baju gitu. Tukang jahit ini pengin sekali memuliakan tamu-tamunya yang datang, pengin sekedar ngasih makanan, pengin sekali. Sementara ini hanya bisa ngasih minuman makan, nggak bisa karena hasil dari menjahit di tahun 70-an itu cuma 1.000 hasilnya menjahit. Tapi di tahun itu 1.000 sudah bisa membeli banyak hal ya. Kalau saya nyampe di Jogja tahun 92 itu masih angkringan masih 150, ST100, naik bis kota itu 50. Tentu saja di tahun 70 itu sudah bisa. Tapi untuk memberikan tamu-tamu itu nggak bisa, dimakan nggak nyampe, bisa juga minum. Nah, ini rencananya mau menggenjot usaha menjahitnya. Ketika sudah berpikir mau menggenjot usaha jahitnya biar bisa memberikan tamu-tamu lebih layak lagi, Gus Mie bilang, kau surajin apapun hasilmu tetap 1000. Ketika dicoba benar ya tetap 1000. Jadi apa yang disebut sebagai target? Sebagai apa? Sebagai keinginan kuat atau rasa tamak manusia, itu pun tidak akan pernah bisa merubah apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seberapa yang kita dapat, tidak akan pernah bisa merubah. Kalau takdirnya Allah bisa dirubah manusia, betapa sangat lemahnya ketentuan Allah itu. Kalau apa yang ditentukan masih bisa kita rubah, berarti Gusti Allah Ta'ala bukan Tuhan. Orang disebut Tuhan karena memang tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Jadi ya, jangan pernah bersumpah bohong sama apa saja. Faman harafa bi kadzibat adkhulun nar. Orang yang bersumpah bohong, bersumpah dengan namaku, dengan bohong, ku masukkan dia ke dalam neraka. Jadi jangan mudah bersumpah. Demi Allah atau semoga disabar petir. Nanti malah disabar benar-benar. Jangan gampang bersumpah. Ya Ibn Adam, hai manusia, idza kau bilang makan kau rezeki dalam rezekiku. Tadi sudah dikasih makan ya. Apabila engkau makan rezekiku, yang tadi itu semuanya rezeki Allah kepada minuman ini. Coba tuan rumah. Apabila engkau makan rezekiku, fattabi' ta'ati, maka itu bilang engkau ta'ati daripada tunduk terhadapku. Jadi kita makan itu niatnya jangan lupa bismillah, semata-mata untuk mempertegas rasa patuh kepadamu. Tapi tadi lupa enggak? Lupa loh. Lupa. Nikmatnya makin terlalu menggiur dan lupanya nyata. Ya memang baca bismillah, Allahumma barik. Ada baca yang lupa juga ya kalau lupa baca. Coba ditelan itu. Betul-betul menghayati Allah rezekimu. Engkau juga yang bisa memberikan kekuatan kepada beliau rezeki ini. Semata-mata ingin aku menghadap lagi, lebih penuh lagi kepadamu. Bisa jadi gitu. Kalau sampai kita bisa makan begitu, maka Allah berjanji untuk menggiring rezeki-rezeki kepada kita tanpa berjanji payah. Ya Abdi, firman Allah Ta'ala, idza lam aghib fi akhlika. Kalau kau bisa menyaksikan aku ketika kau makan, misalnya tadi makan, ya Allah, ini rezekimu. Sampai Allah lebih nyata dibandingkan dengan nasi tadi. Jadi yang lebih nyata itu apa? Derma Allah Ta'ala, kemurahan Allah yang lebih nyata. Ya Allah, ini rezekimu. Kalau sampai bisa menyaksikan kemurahan Allah ketika makan tadi itu, maka Allah telah menyatakan, kotok tuka anissa ilahu, akan kuhentikan jerih payahmu dan kau akan mendapatkan kecukupan tanpa jerih payah itu. Jadi sebenarnya ada cara untuk mencari rezeki. Kalau rokok pengen tak putus-putus, ketika ngerokok, inilah bagian dari kenikmatanmu yang sudah kujadikan tasbih dalam hidupku. Ya, gak putus-putus rokoknya. Alhamdulillah, lebih-lebih kasihkan orang, lebih-lebih kasihkan orang. Ada caranya. Kalau pengen juga pakaian, minuman, makanan, gak putus-putus, kasihkan saja. Ini semuanya adalah bukti kemurahanmu, ya Allah. Bukti kemurahanmu. Kalau sampai umat Islam Indonesia bisa begitu, tidak akan pernah terlunta-lunta menjadi pekerjaan negeri orang lain. Akan dijamin oleh Allah Ta'ala, akan dicukupi oleh Allah Ta'ala caranya seperti itu. Cara kita saksikan saja. Dari itu mestinya tidak waktu makan sejak keluar di sana sudah menyaksikan kau kirim dua ya Allah makanya ini kepada gue lewat pintu di sana itu saya mau mendengarkan hati di situ. Bu orang ini tidur tiap hari di datang ke rezeki kalau begitu ya. Jadi ternyata sepertinya sepele tapi tidak mudah mempraktekkan. Kenapa? Ternyata sering lupa juga. Kenapa makan cocok? Kenapa makan Ya benadam, wahai manusia, lakukanlah janganlah menuntut kami kepada kau beres kewadin terhadap rezeki besok. Hari ini karena sunnahku lah, wahai tidak menuntut aku kepada kau beramal kewadin dengan amal hari besok. Allah berfirman, manusia, kau itu ya, jangan memohon kepada aku rezekimu yang besok. Padahal ya sekarang kita minta, ini minta umat Islam untuk hidup setahun ke depan, bukan hanya besok. Setahun ke depan, kalau perlu lebih turunan. Ya Allah, ini sebanyak mungkin lah. Ya. Buang saya, firman Allah. Saya tidak menuntut kewajibanmu itu besok tak enggak aku tuntut sekarang. Misalnya, sholatlah subuh sekarang, enggak tuntut, enggak wajib subuh sekarang. Sekarang enggak wajib. Apalagi duhur yang besok, enggak wajib sekarang. Jadi, Allah Ta'ala itu menuntut sesuatu kalau waktunya sudah sampai. Nah kita mau rezeki jauh sebelum waktunya tiba. Jadi membuat apa? Kemarutnya manusia. Makanya saya acung jempol terhadap seorang nenek simbah-simbah itu ya. Ada kiai saya itu pernah menyuruh santrinya untuk dibelikan telur-telur di peternakan gitu. Tolong ini saya beli telur. Dibawalah sama santri uangnya itu sampai di peternakan. Ini Pak, saya disuruh guru saya untuk beli telur. Ternyata si penjual telur itu tidak mau uangnya. Ini saja ya, saya mau sedekah, tolong dikasihkan gurumu. Saya tidak mau terima uangnya gitu. Sebagai penghormatan saya. Terus si santri ini pulang bawa telur, bawa uang juga karena uangnya tidak diambil oleh si pedagang. Nah gurunya itu ternyata bukan senang. Loh, apa alasannya kok saya gak boleh membeli? Ya. Kok saya gak boleh membeli? Kenapa kok dipandang berbeda dengan orang lain? Orang lain membeli boleh, kok saya gak boleh? Jadi saya gak mau, kok saya gak diambil, gak saya gak mau telur-telur ini. Bingunglah santrinya itu. Kembalikan lagi kepada pedagangnya. Kata si pedagangnya, haram hukumnya. Mari Pak Sota sudah diberikan. Makin bingung ya tadi. Setelah itu ketemu dengan nenek-nenek ya, simbahnya bawa ketua. Nek katanya, mau enggak ini telur katanya. Mohon maaf, nak, saya sudah kenyang. Haram hukumnya bagi orang kenyang menerima makanan. Terus si satu ini bilang, ini bukan pertimbangan sekarang nih, untuk besok dan lusa katanya. Nah, haram hukumnya berprasangka kepada Allah bahwa besok tidak ada rezeki lain. Jadi loh, jadi buat apa gagalnya ini? Menolak itu gagal, apa? Karena dia yakin setiap hari itu datang bersama dengan rezeki. Jadi tidak harus, tidak boleh khawatir bahwa besok datang bersama dengan rezeki kepada kita. Gitu. Nenek itu walaupun dia seorang pengemis, tapi tauhidnya lebih kukuh dibandingkan dengan kebanyakan santri. Haram hukumnya menerima rezeki bergerak sedangnya. Untuk besok nih, haram hukumnya dia tidak percaya bahwa Allah Ta'ala akan berikan rezeki bersama dengan datangnya hari besok. Bingung santri itu. Lah bingung-bingung pikirannya baru muncul gitu. Kalau begini rebus saja telur ini. Rebus telur-telur banyak, bukan telur-telur rebus. Setelah direbus, datang ke pos ronde orang-orang ronde di malam hari itu lenyap seketika. Baru hilang pusingnya. Ini telur-telur buta seperti tidak berbuah. Enak ya kalau punya hati begitu kan. Enak betul. Jadi kalau begitu kita tidak pernah berharap kepada manusia. Tidak pernah berharap kepada manusia. Allah Ta'ala, kita berharap kepada manusia tidak dikasih jatah oleh Allah Ta'ala lewat manusia itu kecewa kita. Tidak usah berharap tapi dikasih jatah, datanglah rezeki itu kepada kita. Enak nyantai itu, tinggal siul-siul, tinggal sholat dikit, sholat rokok dikit. Ya Adam, Allah Ta'ala alam, maka pada Allah Ta'ala memperkukuh keimanan bersama kita. Ini syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa malam. waktu wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.